Ayah kalau nak suatu mesti kami kena tunai. Walaupun kali-kali kami nyatakan benda tu mudarat. Tapi ayah nak juga contoh obat yang dalam iklan televisyen. Kadang-kadang saya tipu ayah. Saya kata kedai tutup. Sebagainya, tapi saya rasa amat bersalah. Kerana harus saya lakukan tanpa menipu. Baik. Jika orang tua dia nak satu yang memudaratkan dia, kita tak ada obat ini beracun, memudaratkan dan sebagainya, jadi dia suruh kita beli, kita kata tak beli tak boleh, dia mengamuk dan sebagainya, tak, maka di sini baru dibolehkan kita, nampak, al-ikhbaru bisyai yukhaliful waqi', memberitahu dengan suatu perkara bersalahan dengan yang terjadi sungguh. Jadi kalau kedai tu masih buka, kita kata tutup. Apa tujuan? Untuk menyelamatkan ayah daripada makan benda-benda beracun seperti itu. Tapi syarat kata ulama, menipu sunat seperti itu, hendaklah pilihan yang terakhir. Neh, sebab orang tua ni payuh. Neh, dia merajuk tak macam merajuk budak-budak. Nak? Haa.